Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Kristus. 主，我们满心感谢主，因为今天我们能够认识到主耶稣。 Kami tahu semua itu karena kasih karunia Tuhan kepada kami. 主，我们知道这是主的大恩典是给我们的。 Bukan karena usaha, bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan. 因为我不是我们的能干，不是我们自己所经历的。 Tapi karena Tuhan mencintai kami, Tuhan menyelamatkan kami. 因为主是爱我，主是拯救我们的。 Biarlah Tuhan dengan kuasa kebangkitanmu, kami boleh hidup hari ini. 主啊，经过主复活的权柄，是给我们今天能够活在世界上。 Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kami mau ikut Tuhan seumur hidup kami. 是主耶稣的复活，今天我们要跟随主。 Tuhan tolong kami pada saat ini. 主啊，求主帮助我们。 Kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. 是给我们在一起能够分享主的福音。 Biarlah Tuhan tenangkan hati kami. 求主是给我们有冷静的心。 Berikan kami hikmat surgawi. 是给我们有从天上来的智慧。 Dan berikan kami kekuatan untuk melakukan dalam hidup kami. 是给我们有能力在生活上进行， supaya hidup kami memancarkan Kristus， 是叫我们在生活上能够显出主的爱， bagi setiap orang， 是叫我们对别人。 Terima kasih ya Bapa， 主满心感谢你， berkati kami sekalian， 主祝福我们， dalam nama Yesus， 我们奉主耶稣基督名求， Tuhan yang juru selamat kami， 就是我们的救赎主， kami berdoa， 我们将祷告， Amin， Amin。 Silakan duduk jemaat Tuhan， 会中请坐， selamat pagi， 早安， Shalom， Shalom。 Jemaat Tuhan, saya percaya kita sudah banyak belajar hal mengenai mengikut Yesus. 各位弟兄姐妹们，我相信我们大家已经学习了很多叫做跟随主耶稣。 Pagi hari ini kita akan bicara soal bagaimana kita ikut Yesus di dalam kekudusan. 今天我们要学习的怎么样我们跟从主耶稣在圣洁里面。 Ketika kita bicara soal mengikut Yesus di dalam kekudusan, 我们说到跟随主耶稣在圣洁里面的时候， Sebenarnya kita menyadari itu adalah sebagai sebuah peperangan buat kita. 这叫做在我们心里的一个征战的问题。 Maaf, ini bisa jalan? Bisa? Oke, okay, sorry. Ketika berbicara soal mengikut Yesus, 我们说到跟随主耶稣的问题, kita tahu itu sebuah peperangan buat kita. 这个是在我们一个心里的征战。 Saudara, ketika kita bicara ikut Yesus, seakan-akan dalam diri kita, kadang-kadang kita bicara kekudusan, ada yang tidak mau. 但是我们说到跟随主耶稣的，我们心里不要跟随。 Mungkin kita punya kerinduan untuk ikut. 也许我们有渴慕的心来跟随主耶稣。 我们要在生命当中有圣洁的生活。 Tapi seringkali yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, 但是在我们一次生命当生活的时候， adalah seperti Paulus sampaikan, 就好像使徒保罗告诉我们的， bahwa apa yang aku perbuat hari ini, aku tahu apa yang aku perbuat, tapi aku tidak suka, bukan itu yang ku kehendaki. 就是使徒保罗说，今天我要做的不是我不要做，但是我不能够做。 Roma 7:15， 就是说在罗马书第17章， banyak hal yang aku lakukan hari ini, 今天我说这是很多事情， saya tahu bertentangan, tidak suka, tidak sesuai kehendak Tuhan. 知道我知道在我心中所进行的不合乎主的旨意。 Tetapi aku lakukan. 但是我现在还是进行。 Ketika kita bicara saya mau ikut Tuhan, 当我们说到我要跟随主的时候， dan saya hidup di dalam perjalanan itu, 我在一切路途上生活的时候， seringkali kita dihadapkan pada satu peperangan hari ini. 在我们面对一个征战的时候， saya ingin ambil contoh sederhana, saudara. 我拿一个例子来说， kiranya contoh ini boleh memberikan kita gambaran. 是在我们现在有个例子能够诉说我们， ketika kita ingin melakukan sesuatu yang benar ikut Tuhan, seringkali itu ada peperangan dalam diri kita. 是在我们要跟随主的时候， 我们在心里有个征战的问题。 Mari kita lihat sebentar yang satu ini. 是我们看到这个荧幕上， ada suaranya ya, tolong, makasih. Makasih. Should have studied for this one. Interrogate 3x squared minus 4x plus 2? What? Okay, don't panic. Come on, try to think back to what we learned in class. I've got nothing. Nick always has that light bulb above his head. Maybe I can get the answer from him. Cheat? That's morally not right. What would Aesop do? Who's Aesop? The guy who wrote a lot of fables. I'm sure he wrote something about cheating. All Aesop did was write about animals eating one another. Just do it! It's not cheating, it's collaboration. Even if the other man doesn't know it's collaboration. Be honest with yourself, what would Gandhi do? I don't know, starve himself? What does that have to do with anything? If you fail this test, you fail this class. And if you fail this class, you don't get into college. If you don't get into college, well, you don't get a job. you don't get a job, well, you'll end up homeless. If you end up homeless, you'll be living on the streets. And if you live on the streets, you sleep on the streets. If you sleep on the streets, you get back pain. You don't want back pain. Yeah, I don't want to get back pains. Dustin, that didn't make any sense. Don't do it. What would Morgan Freeman do? He would cheat. Well, what would Socrates do? He would cheat. Smartly. What would Ronald McDonald do? Cheat. No. Cheat. No. Cheat. No. That's it. I'm just gonna do it. Yes. You do know I've been standing here this whole time. Saudara yang mengasihi Tuhan, kita dalam perjalanan hidup ini seringkali dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Entah kita sekolah mulai dari kita kecil sampai kita bekerja di kantor. Kita seringkali dihadapkan pada satu situasi di mana kita harus memilih hari ini. Mau ikut Tuhan, ikut dalam kekudusan. Ataukah hari ini kita menuruti kedagingan kita? Ikut Tuhan dalam kekudusan adalah bicara kita hari ini bersiap berjuang di sana. Ketika kita bicara hidup ikut Tuhan dalam kekudusan, bicara bagaimana saya berjuang peperangan dalam diri saya hari ini. Dan kita berjuang hari ini melawan dunia yang ada. Nilai-nilai dunia tentu tidak sama dengan nilai firman Tuhan. Tuhan berkata tidak. Dunia berkata enggak apa-apalah, it's okay, tidak apa-apa buat kamu. Ada satu peperangan juga dengan iblis. Ketika saudara dan saya ingin hidup kudus mengikuti Tuhan, selalu akan ada perjuangan, akan ada peperangan. Dan untuk sungguh-sungguh hidup kudus dalam setiap hari kita, kita harus berjuang hari demi hari. Saudara, bagaimana kita mampu berjuang di dalam perjalanan hidup ini menjadi orang yang kudus? Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya hari ini, kita tahu kita harus berjuang. Bagaimana kita bisa berjuang, kita mampu untuk tetap hidup menjadi orang kudus hari ini? Di dalam kebangkitan Kristus, mari kita belajar apa yang membuat kita mampu hari ini menjadi orang yang hidup kudus. Mari kita lihat peristiwa kebangkitan Kristus. Mari kita lihat dari Matius pasal 28. Matius 28 kita akan baca ayat 1 sampai ke 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ke 10. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia dari pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat ke-6, ayat 7 sampai ke 10 biarlah di dalam bahasa Mandarin. Kebangkitan Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Di Matius 28 ayat 1 妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。忽然，耶稣遇见他们，说：“愿你们平安。”他们就上前抱住他的脚，拜他。耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在哪里必见我。” Saudara mengasihi Tuhan, bagian ini kebangkitan Kristus dicatat oleh 4 teks Injil. Di dalam setiap Injil melihat sisi yang berbeda tentang kebangkitan Kristus. Dan setiap sisi menjadi satu hal yang sangat melengkapi sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi dengan persis pada saat itu. Saudara, dalam bagian ini kita akan menggali melihat apa yang membuat orang percaya mampu menjadi orang hidup kudus ketika mengikut Tuhan. Apa yang memberi kemampuan kepada kita atau siapa yang memberi kemampuan kepada kita sehingga kita mampu hari ini setiap hari hidup dalam kekudusan? Saudara, yang pertama ketika bicara soal kita mampu hari ini hidup mengikut Tuhan dalam kekudusan. Orang-orang percaya mampu mengikut Tuhan dalam kekudusan apabila orang-orang percaya itu menjadi orang yang hari ini mau mengandalkan Kristus. Bicara soal hidup kita tidak tercemar hari ini menjadi orang yang kudus, kita harus mulai dengan fondasi bahwa Kristus adalah fondasi kita hidup hari ini. Saudara, kondisi mereka ketika mereka pergi ke kubur Yesus pada saat itu, kita bisa membaca bagaimana kondisi mereka ketika mereka lari, ketika penangkapan, ketika penyalipan itu. Sekian tahun para murid dan orang-orang yang mengikut Tuhan, ketika mereka mengikut Tuhan sekian tahun, karena penangkapan itu, kematian dan penguburan itu membuat mereka menjadi orang yang putus asa. Para murid melihat dengan sangat jelas bagaimana pagi itu ditangkap, malam itu Kristus ditangkap. Lalu Yesus diadili sampai Yesus disalibkan, kemudian Yesus dikuburkan, dibaringkan dalam kubur. Mereka semua melihat dengan sangat jelas. Nah, peristiwa ini membuat mereka menjadi orang yang putus asa. Membuat mereka menjadi orang yang tergoncang imannya pada saat itu. Semua murid lari. Dan membuat mereka menjadi orang yang hidup dalam tidak punya pengharapan. Mereka berharap Kristus adalah Mesias. Sebagai orang Israel, mereka punya pengharapan mesianik. Bahwa akan datang Mesias Kristus yang akan memulihkan Israel. Tetapi di mata mereka melihat bagaimana Yesus disalibkan dan Yesus dinyatakan sungguh-sungguh mati lalu dikuburkan, membuat mereka Saudara, para murid dan perempuan-perempuan ini tidak mengharapkan, tidak punya keyakinan lagi tentang kebangkitan Kristus. Empat Injil mencatat bahwa mereka tidak yakin, tidak punya lagi kepastian bahwa Yesus akan bangkit. Kita lihat beberapa fakta yang dicatat oleh Injil. Bahwa mereka tidak punya keyakinan bahwa Yesus akan bangkit sesuai yang pakai apa yang Yesus katakan. Ketika hari Sabat sudah lewat, maka dicatat oleh Maria Magdalena, Salome, Maria Ibu Yakobus pergi membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Yakob dan Salomo, mereka membeli Kita bisa membayangkan di Sabtu sore itu begitu Sabat lewat, mereka buru-buru pergi untuk membeli rempah-rempah untuk nanti besok pagi akan ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. 意思说，他们的安息日过的时候，他们买这些香料要来庆祝耶稣的死体。 Fakta yang kedua yang ada. 我们第二看我们第二的现实来说。 Ketika mereka sudah membeli semua rempah-rempah itu, mereka sudah berunding lalu pagi-pagi benar sebelum orang bangun mereka sudah berangkat ke kubur. 他们买了这些香料，他们已经讨论着早早他们要到主耶稣坟墓前。 Karena dalam konsep mereka Yesus sudah mati, saya biarlah masih boleh menunjukkan kasihku meminyaki Yesus. 他们在原则上的思想当中是说，我们还能够在那个时候来向主的尸体。 Mereka sama sekali tidak berpikir Yesus akan bangkit. 他们没有想到主耶稣要复活。 Yang ketiga, dalam perjalanan itu dicatat bagaimana mereka berdiskusi. 意思说在那边所记载的他们在路途上他们有一个讨论的问题。 Mereka adalah para perempuan yang berangkat, mereka berdiskusi, batunya begitu besar. 他们在路途上说到的是他的石头怎么大。 Siapa akan menggulingkan batu itu? 是谁能够把这个石头推开。 Supaya kita boleh masuk ke dalam meminyaki Yesus. 是这我们能够进到里面能够寻主耶稣的尸体。 Ada penjaga. 那边的时候有示威, bagaimana kita melewatinya? 我们能够怎么样来经过这些的示威? Setelah ketika mereka masuk ke dalam kubur itu dan batu yang sudah terguling, mereka masuk ke dalam kubur itu. 是他们能够进到那个坟墓里面。 Juga dicatat mereka melihat di sini kubur Yesus kosong, lalu mereka dicatat termangu-mangu. 是在那边我们所记载看到里面的坟墓空了，他们已经 已经终于犹疑。 Termangu-mangu dapat diartikan ketika mereka melihat mereka menjadi bingung. 是说他们变成一个犹豫的心. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. 他们不知道他们所要做的是什么. Dan dicatat mereka ragu ragu betul nggak yang saya lihat ya, bahwa Yesus nggak ada lagi. 他们就心里说他们犹豫是不是主耶稣已经不在了. Kemudian dari ekspresi-ekspresi yang mereka tampilkan, 像他们一直的表现了看. Seluruh Injil mencatat ketika mereka tahu kubur Yesus kosong, 在四福音告诉我们坟墓已经空了。 Mereka tidak berkata, ya saya ingat Yesus pernah ngomong Yesus akan bangkit dan ini buktinya. 他们没有记到说主耶稣说我要复活，这个是叫做空坟墓。 Mereka tidak berkata demikian. 他们没有这么说。 Tapi mereka malah ketakutan. 他们反而惧怕。 Mereka takut. 他们害怕。 Mereka terkejut. 他们惊吓。 Kemudian dicatat mereka berlari cepat. 他们跑得很快。 Ada hal yang mereka tidak duga lalu terjadi, akhirnya disuruh kasih tahu kepada murid, mereka segera lari. 他们知道一个很惊吓的问题，他要跑到告诉门徒。 Ketika sampai kepada para murid, 当跑到门徒面前, berkata bahwa Tuhan sudah bangkit. 他们告诉门徒说主耶稣已经复活了。 Murid bahkan berkomentar bahwa orang-orang ini omong kosong semua. 那些门徒是说这些妇女说空话。 Dan kalau dicatat Maria Magdalena oleh Yohanes jauh lebih detail lagi. 意思说如果在约翰福音马大拉玛利亚告诉我们更清楚的。 Maria Magdalena adalah orang yang pernah ditolong oleh Kristus, dilepaskan dari keterikatan iblis. 这是我们说的马大拉的玛利亚，从她被魔鬼附她身的时候被主耶稣释放。 Ketika dia ke kubur Yesus, 当来到主耶稣的坟墓前, sampai di sana bahkan dicatat kalau kita rekonstruksi, kira-kira ada dua kali malaikat berjumpa dengan Maria Magdalena. 就是如果我们知道这个问题里面有两次上帝的使者遇见马大玛利亚。 Pertama kali memberitahukan bahwa Yesus yang kamu cari tidak ada di sini. 意思说告诉你们说，这耶稣没有在这里。 Lalu Maria pulang kasih tahu kepada Petrus, lalu dia ikut lagi balik lagi ke kubur. 马大玛利亚告诉彼得，彼得都回，他都回那个坟墓。 Lalu di situ malaikat berjumpa dengan dia lagi. 最后，上帝的使者又见了马大玛利亚。 Dan ketika saat itu bahkan Kristus datang sendiri kepada dia. 最后，主耶稣自己亲身见到马大玛利亚。 Dan dia berkata, dia pikir itu adalah tukang kebun atau tukang sekitar kubur itu, berkata, kalau kamu mencuri mengambil mayat Tuanku, tolong kembalikan, katakan di mana dia. 马大玛利亚以为见他的人是守坟墓的人，他说，如果你见到主耶稣的尸体，请你拿回给我，因为他知道他已经偷窃。 Kondisi para murid dan para perempuan-perempuan di pagi itu adalah orang yang putus asa dan tidak mengharapkan Kristus bangkit. 意思说，那个时候的妇女的情形是，他们在绝望中，他们不知道主耶稣是复活的主。 Mereka tidak punya keyakinan bahwa Yesus benar-benar bangkit. 他们不相信主耶稣真正的复活。 Saudara, secara manusia, hal ini adalah wajar. 我们知道，作为我们人心，这个是很普遍的。 Karena mereka melihat dengan sendiri bagaimana Kristus mati. 他们自己从自己的目的眼看到主耶稣怎么样死。 Tetapi secara rohani ini tidak benar, saudara. 但是在我们属灵来说，这个是不对。 Sebagai manusia rohani, 我们作为一个属灵的人, mereka adalah orang di dalam kondisi yang kritis. Mereka adalah orang kondisi kritis yang sebentar lagi akan jatuh ke dalam dosa ketidakpercayaan kepada Allah. Secara manusia kelihatannya wajar, oh kita mungkin bisa tidak percaya, tetapi secara manusia rohani, mereka adalah orang-orang yang sebentar lagi akan jatuh ke dalam dosa. Orang akan jatuh ke dalam dosa ketidakpercayaan kepada Allah, kepada janji Kristus, kepada apa yang Kristus katakan. Dengan kata lain, mereka adalah orang yang sebentar lagi hidupnya akan menjadi hidup yang punya hidup yang tidak kudus karena tidak percaya Allah. Di dalam konteks Alkitab, hidup kudus bukan hanya bicara tindakan. Bukan hanya saya berbuat sesuatu yang tindakan dosa. Tetapi hidup kudus adalah bicara saya hari ini hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu dosa artinya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang tidak sesuai dengan sasaran, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks inilah saudara, mereka adalah orang yang sebentar lagi akan hidup menjadi orang yang tidak kudus, tidak mampu hidup kudus. Dan mereka akan jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya, sebelum penyalipan itu, di malam perjamuan itu dicatat Yesus berdoa syafaat untuk para murid. Di dalam doa syafaat, Yesus berkata, kuduskanlah ya Bapa, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Ketika Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, Kristus memakai kata aletheia. Kata kebenaran dalam teks Alkitab punya aletheia dan punya di kayu sune. Aletheia dan di kayu sune. Di kayu sune. Di kayu sune bicara tindakan yang benar, tindakan yang kudus. Tetapi aletheia adalah bicara pribadi yang benar. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, seluruh pribadi bicara aletheia adalah bicara firman, adalah bicara Kristus. Dengan kata lain, Kristus berdoa, kuduskanlah mereka di dalam aletheia, di dalam dirinya, dalam diri Kristus. Dan firman-Mu itu adalah Kristus, adalah kebenaran. Saudara, sebelum mereka punya kondisi yang seperti itu, Kristus sudah berdoa untuk mereka. Di sini kita belajar bahwa ketika hidupin hidup kudus, dalam perjalanan hidup kita, kita tidak mengandalkan diri kita. Dan kita tidak mampu mengandalkan diri kita. Karena setiap hari kita berperang dan kita lemah. Kita perlu fondasi, kita perlu fondasi batu penjuru itu adalah Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan, kebangkitan Kristus, Kristus menyatakan diri kepada mereka, menolong para murid ini memiliki kekuatan untuk terus hidup di dalam kekudusan Allah. Kebangkitan Kristus memberikan mereka kekuatan supaya hidup mereka tidak menjadi hidup yang tercemar oleh dunia ini, oleh pemahaman dunia bahwa tidak ada kebangkitan, bahwa Kristus tidak mungkin bangkit. Demikian pula kebangkitan Kristus hari ini, ketika Kristus bangkit, dia menang, dia menjadi fondasi kita untuk hidup kudus hari ini. Sekarang perjalanan hidup kita banyak masalah akan kita hadapi hari ini. Dalam persoalan masalah hidup kita, ketika kita sudah mulai tidak percaya Allah, disitulah kita akan jatuh ke dalam dosa ketidakpercayaan. Dan di mata Allah, ketika kita hidup mulai komplain kepada Tuhan, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan, itu juga adalah sikap yang tidak kudus, menjadi orang percaya yang tidak kudus. Setelah kebangkitan Kristus menolong setiap orang percaya punya kekuatan untuk terus hidup kekudusan dalam diri Tuhan. Saya ambil sebuah contoh. Saya mengasihi Tuhan, ini adalah pasangan suami istri yang baik mengikut Tuhan. Saya melihat di sana mereka menikah tahun 2007. Ketika 2007 mereka menikah, lalu akhirnya beberapa bulan kemudian mereka istrinya hamil. 2007结婚以后，他们几个月，他夫人就有怀孕。 Saudara, ketika istri hamil, saya percaya sebagai suami tentu kita senang. 我们知道作为我们的太太怀孕，作为一个先生肯定有很喜乐的心。 Suami istri tentu bersyukur kepada Tuhan. 肯定作为一个先生只有感恩的伤心。 Sama yang mereka alami. 对于他们自己也是有这样的经历。 Mereka bersyukur kepada Tuhan. 他们有感恩的心。 Mereka berterima kasih kepada Tuhan. 有感谢的心。 Saudara, dalam kehamilan istrinya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, mereka pergi periksa ke dokter, mereka selalu senang. Sampai di bulan ke-6, dokter berkata, selesai periksa, dokter berkata, Bapak Ibu, saya sarankan Anda harus menggugurkan kandungan ini. 意思说到第六个月，那个医生告诉他，你们要把这个孩子打掉。 Saudara, Anda harus menggugurkan kandungan ini. 你们要把这孩子打掉。 Sebagai dokter dalam dunia medis, orang yang dengan kondisi begini tidak akan pernah hidup. 意思说，如果作为一个普通的人，这样的情形之下，不能够活下去。 Saudara, ketika dokter periksa anak mereka kekurangan DNA 13. 意思说，他医生查孩子时，他们少了 DNA 13。 DNA 13 itu adalah trisomi, itu membentuk organ tubuh di dalam. 意思说DNA能够作为我们在里面的肉体的生活的， menolong kita membentuk jantung kita, paru-paru dan sebagainya. 能够建成我们的心脏还有我们的肺部。 Dengan kata lain, orang kekurangan DNA yang nomor sekian, nomor 13. 如果一个人少了DNA 13的时候， maka orang itu tidak akan punya paru-paru yang kuat. 他们没有一个好的肺部。 Tidak akan punya perkembangan otak yang baik. 他们没有一个好的脑子。 Maka dokter berkata, dalam sejarah medis, orang yang seperti ini tidak pernah bisa dilahirkan dan tidak akan pernah hidup. 就照医学来说，这样的人不能够活在世界上。 Gugurkanlah. 请你打掉。 Saudara, suami ini istri berkata, kehidupan milik Tuhan. 夫妇跟医生说，我们生命是在主里面。 Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. 主是给我们，主也拿去。 Kami tidak punya hak untuk mengambil nyawa anak ini. 我们没有权柄把这个孩子的生命拿掉。 Dan kami sebagai orang tua bertanggung jawab tidak membiarkan siapapun mengambil nyawa anak kami selain daripada Tuhan. 我作为一个父母来说，我要有一个，我没有说权柄，是谁能够把这孩子拿掉？ Saudara, saya percaya kalau kita menghadapi kondisi perih mereka adalah satu kesulitan yang besar. 我们知道他们面对的问题是这个困境的时候。 Sejak bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. 当他第六、第七、第八、第九个月的时候。 Perjalanan hidup mereka adalah perjalanan hidup yang sungguh-sungguh berbeban berat. 他们在生命当中，在生活当中是一个负重很大很重的重担。 Saudara, saya membayangkan bagaimana sang istri dan suami harus melewati hari-hari. 他最父母夫妇能够面对这样的事情，一天一天的过去。 Sampai di bulan ke-9. 当第九个月的时候。 Tetap mereka bertekad anak ini tetap harus dilahirkan. 他们有个决心，继续不断的这孩子要生下来。 Maka anak itu dilahirkan. 最后这孩子生下来。 Tapi anak itu hanya sempat hidup 5 hari. 但是这孩子只有活5天。 Saudara, saja saudara melihat sebentar bagaimana perjuangan mereka. 我们可以看到他们怎么样已经经历了。 is a Monticello ball right here. Sebelum anak dilahirkan, mereka sudah mempersiapkan peti mati. Taman hamil hai zhe sheng ho, sheng xia le taman zhe wei hai zhe jiu shi. Oh, goodness. Oh, he's having a hard time breathing. That's okay. He sounds like you do when you snore. I can't believe how pretty you are and how good your color is. That was right in my mouth. Oh, that was right in my face. Oh, that's right in my nose. For us, we didn't believe that God promised that we would have a child. We got our miracle. We got to know him. We've gotten closer. So we're getting miracles every day. I mean, he's alive. In some ways, you know, Thomas is fortunate because he won't experience first broken heart. His dad will never spank him. He'll never get grounded. He won't get picked on at school. Thomas, you're going home. You're going home, big boy. Can you believe this? And they could fix all of the cranial, I mean the cleft palate and the bilateral cleft, but they can't fix his brain issues or his heart issues and his kidney issues. And he's just got too many issues to start operating on him because the trisomy 13 would still get him. Here you go, Daddy. Just keep his head on the side so anything that comes out will come out on the side of him. Here's the blanket. I'm afraid to say goodbye, but I can't imagine what it would have been like to not have had this opportunity to go through this with him and to get to know him and to love him. It really has been amazing, as opposed to just shoving it down and forgetting about it and pretending that his life didn't happen or it didn't matter. Turned my world upside down, you did. Thomas, I must have you in my belly. It's such a good place for you. I'm sorry, baby. I love you so much. We did the right thing. We told him thank you for not going last night because we weren't ready. It was hectic and frantic and he turned blue so fast, and we couldn't get him back, and we weren't ready. I got to feel what it's like to be alone. He's gone. He's gone for sure. He just took a big breath, baby. Oh, God. This is how many times now? Four? Son, let go, please. It's okay, sweetie. Let it be the way God wants it to be. He died on my chest, baby. I'll never do this again. How am I gonna let him take me? I don't know if I can do that. I'm just gonna feel so strange. My arms, my belly, they're both empty. We knew it would be a hard road, but I think sometimes when you make the toughest decisions, you can get the greatest joy out of those. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. We didn't not terminate because we were hanging on to some sort of hope that there was a medical mistake or there was going to be some sort of medical miracle. We didn't terminate because he's our son. Saudara yang mengasihi Tuhan, kita yang punya anak, kita pasti tahu perasaan mereka. Seringkali kalau anak kita sakit, apa doa kita? Kita seringkali berdoa, Tuhan, bahkan kalau boleh tukar nyawa saya dengan anak saya, bukan? Saudara, ketika kita melihat kondisi bagaimana TK dan di address, apa yang paling indah dari hidup mereka? Saudara, ketika mereka tahu kondisi anak mereka demikian, lalu mereka membuat videonya, mereka memasang semua kamera di rumah mereka untuk mengikuti bagaimana perkembangan anak mereka. Dengan satu tujuan. Kalau saya boleh melihat nafas terakhir anak saya boleh di samping dia melihat dia. Apa yang indah, saudara? Tuhan tidak izinkan mereka melihat nafas terakhir itu. Anak mereka berpulang kepada Tuhan dalam kondisi semua tidur. 他孩子回到天父的怀抱里是在睡觉的时候。 Saudara, anak saya punya anak yang kedua keguguran. 我知道我第二个孩子是流产。 Saudara, ketika keguguran lalu anak ketiga kami. 我第二个孩子流产，我有第三个孩子。 Ketika anak ketiga kami sejak bulan ketiga itu istri selalu flag. 意思说我太太第三个月怀孕时，我太太时常就是flag. Saudara, kondisi istri flag, istri saya flag sampai bulan ke-9. 我孩子那个时候在flag，他咳嗽到第九个月. Saudara, engkau dan saya bisa membayangkan kalau kita tahu istri kita flag, kita sebagai suami, bagaimana perasaan kita? 我们知道作为一个先生，我们看到我们的妻子在病重的时候，我们怎么样的感觉？ Istri saya seminggu sekali pergi ke dokter, sebentar dua minggu pergi, sudah pergi, nanti tiba-tiba flag, ada apa lagi? Pergi lagi. 意思说去了一个星期的医生，最后再要去医生，还有什么事情？ Saudara, sampai bulan ke-9 kami suami istri masih berdoa bertekad mau anak itu lahir dengan normal. 意思说到第九个月，我们夫妇还是向主祷告，我们希望这孩子很普通的生下来。 Karena lebih murah kan ya? 就是说更便宜。 Itu tekad kami masih harus normal berjuang. 意思说我们要用一个普遍一个 普通的方式来生下来，我们在这个征战的时候，sampai masuk ke dalam ruang operasi, ruang bersalin pun kami masih bertekad harus normal. 当他妇产科的时候，要他生的时候，我们希望我孩子很正常的生下来。 Tapi ketika sudah masuk dalam ruang bersalin, istri saya punya satu kalimat kepada saya gini. 当我妇人到一个妇产科的房间里面的时候，我太太跟我说一句话。 Saya udah nggak kuat. 他说我已经没有力了。 Saya tidak kuat menanggung selama bulan ketiga sampai bulan ke-9, beban mental itu sudah tidak kuat. 我现在是我一个生命上我的灵命的一个征战，到我九个月我是已经没有力了。 Lalu kami berputuskan daripada setengah jalan operasi nanti lahir normal tidak baik, lebih baik operasi sesar. Sudah kami putuskan sesar karena dia tidak kuat. 意思说我太太已经没有力了，我希望本来我要是一个很 一个普通的一个说很正常的生下，但是我们要开刀来放。 Saudara, kita bisa membayangkan, saya bisa membayangkan bagaimana kondisi mental, bagaimana fisik daripada kedua suami istri ini. 我们能够想象到他们父母的一个灵性的一个心理的一个征战。 Beban sejak bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8 setiap hari sampai anak itu lahir. 从第六、第七、第八、第九个月、四个月当中，他要面对他孩子生下来的。 Bagaimana beban fisik, bagaimana beban mental mereka? 他们要当做他们要一个负担他们的。 Bagaimana lelahnya mereka. Anak lahir dijaga selama 5 hari, bagaimana lelahnya sebagai orang tua. Disitulah kita melihat Tuhan tidak izinkan mereka melihat karena Tuhan tahu kekuatan mereka terbatas. Bayangkanlah kalau orang tua sudah begitu lelah, begitu capek, lalu lihat anak itu pergi, menunggu anak itu pergi, bagaimana kondisi kejiwaan kita. Tuhan menolong mereka. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika kondisi yang seperti ini, kita melihat bagaimana Allah tahu bagaimana cara menolong seseorang. Ketika kita bicara hidup kekudusan, dalam kondisi yang demikian berat, saudara, suami istri ini tidak pernah komplain kepada Tuhan. Anak mereka tetap tidak diberikan mujizat menjadi anak yang sehat, tapi mereka tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah komplain kepada Tuhan, bahkan semakin rajin melayani Tuhan. Ketika kondisi kesulitan yang seperti itu, hidup yang hampir bisa masuk ke dalam hidup yang tidak kudus, berdosa kepada Tuhan, mereka tidak terjadi karena apa? Karena mereka tahu fondasi mereka adalah Kristus. Ketika 2010 Tuhan berikan seorang anak perempuan kepada mereka. Sang istri berkata, kehidupan kami dengan anak kami yang pertama itu adalah mukjizat. Apa yang kami alami itu menolong kami hari menghargai mukjizat setiap hari dengan anak kami yang ini. Saudara, hari ini kalau kita bicara soal kita mau hidup kudus, kita mau hidup tidak berdosa kepada Tuhan, mari kita kembali seperti apa yang Kristus nyatakan, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Setelah kita dijadikan ciptaan yang baru hari ini, saya hidup, saya tahu saya harus hidup kudus, Kristus harus jadi fondasi. Tidak mungkin kita hidup kudus jika kita mengandalkan diri. Adakah hari ini kita menjadi orang yang hidup mengandalkan Kristus? Kalau ada satu situasi yang sulit bisa membuat kita berdosa, adakah kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Kristus menjadi fondasi kita? Kalau Kristus tidak menjadi fondasi, engkau dan saya tidak mungkin hidup kudus. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa hidup kudus? Setelah kita mengerti bahwa Kristus menjadi fondasi kita, maka dibangun di atasnya ini untuk hidup kudus, tindakan ini. Fondasi Kristus dibangun di atasnya untuk hidup kudus, dalam perjalanan kita perlu komitmen, perlu setia kepada Kristus. Kita perlu punya ketaatan meneladani Kristus. Saudara, apa yang dinyatakan oleh malaikat, apa perkataan Yesus di dalam kebangkitan, dalam teks yang kita baca? Malaikat berkata, pergi. Beritakan kepada para murid. Kristus berjumpa dengan mereka, berkata, pergilah, katakan kepada saudara-saudaraku. Saudara kata, pergi, di sana ada sebuah perintah untuk pergi. Bukan kamu boleh pergi, boleh pilih pergi atau tidak. Tapi itu perkataan, kamu harus pergi. Itu sama dengan perkataan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah satu amanat. Yesus Di situ para perempuan itu yang datang kepada Tuhan dituntut untuk punya ketaatan. Saya mengasihi Tuhan taat itu dengan kata mendengar punya kata yang sama di dalam Alkitab. Kalau saudara membaca dalam teks Ibrani, dalam teks Yunani, kita melihat kata yang sama dipakai untuk kata taat dan mendengar. Beberapa contoh di sini bahwa ketika saya mendengar, saya harus taat. Di dalam teks yang perjanjian baru juga pakai kata ketika saya mendengar, saya harus melakukannya, itu ketaatan. Itu yang terjadi pada Kristus. Dia mendengar perintah Allah, dia sesuai perintah Allah, dan dia lakukan, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang ingin hidup kudus hari ini harus menjadi orang yang mau punya hati mendengar dan punya hati taat melakukan. Kita mampu hidup kudus apabila kita punya hal menjadi orang yang mutlak taat kepada Tuhan kita, kepada Tuhan. Kita menjadi orang hari ini mau mendengar Tuhan, kita mau tunduk di bawah kuasa Tuhan dan melakukan persis yang Tuhan inginkan. Seperti yang terjadi pada Nuh. Nuh ketika mendengar Tuhan berkata, Nuh buatlah batra. Buatlah batra di atas gunung. Lalu Nuh membuat batra. Setelah selama berapa tahun? Kira-kira 100 tahun. Kalau tahun pertama dia bilang sama tetangganya, bilang pertama, oh nanti Tuhan akan kirim air bah. Tetangganya mungkin takut. Kita kan dibinasakan takut. Tapi tahun pertama berlalu, tahun kedua berlalu, 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, sampai 40 tahun, 50 tahun, sampai mungkin tetangganya, bapaknya sudah meninggal. Belum datang air bah. Mungkin orang mulai mengejek, mana air bah? Bapakku pun dah mati. Tapi Nuh taat. Melakukan persis yang Tuhan suruh. Sehingga dalam ketaatan itu Nuh tidak hidup tercemar oleh lingkungannya yang rusak. Saudara, 1 Petrus berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ketaatan selalu paralel dengan hidup yang kekudusan. Janganlah turuti hawa nafsu. Tapi hiduplah, jadilah kudus. Petrus berkata, ingatlah seperti Allah kita adalah Allah yang kudus. Seluruh hidup Kristus adalah hidup yang penuh kekudusan. Dalam inkarnasi Kristus adalah hidup yang penuh ketaatan, penuh kesetiaan untuk hidup kudus. Di Taman Getsemani dia bergumul. Pergumulan yang begitu berat. Sampai dicatat malaikat berdoa memberi kekuatan menumpangkan tangan kepada kita. Dalam Jumat Agung saudara belajar bagaimana penderitaan Kristus. Tetapi Kristus taat. Taat, dia tidak mau tercemar, tidak mau berdosa. Saudara, dalam persidangan sampai penyalipan, apa komentar orang-orang sekitar yang menyalipkan Kristus? Dalam ketaatan dia sampai mati di kayu salib. Sampai kematian di kayu salib itu, maka orang-orang memberi komentar. Bahwa dia orang benar, bahwa dia orang yang kudus. Dari mulai mahkamah agama, dari mulai ahli Taurat, orang Farisi, dari istri Pontius Pilatus, dari Pilatus sendiri, dari kepala pasukan yang melihat bagaimana penyalipan itu, Herodes, penjahat, dan semua orang yang menyalibkan dia berkata salibkan dia. Semua berkata dia orang benar. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketaatan dan kekudusan kebenaran adalah paralel hari ini. Kita mampu hari ini hidup menjadi orang kudus kalau Tuhan fondasi kita dan dalam perjalanan untuk engkau dan saya setia taat pada Kristus. 我们现在能够活在圣洁当中，我们有主的根基，我们能够跟这些一切的命令，我们要顺服的一切根基一起。 Adakah kita punya ketaatan yang demikian? 是不是我们有这样的顺服的心？ Saudara mengasihi Tuhan, marilah kita dalam kebangkitan Kristus kita menjadi orang yang seperti gambar B, jangan seperti gambar A. 我们在主耶稣生活当中，在复活当中的我们，不要看这个。 A 的图像，我们要像 B 的图像一样。Yang A apa? 在 A 告诉我们是什么呢？ Hidup kelihatannya senyum-senyum jadi orang Kristen senyum-senyum, tapi di belakangnya bayangannya bukanlah orang yang benar, orang yang kudus. 我们知道他好像一个很微笑，一个很快乐经营，但是他的影，他的后面的影子是，他不是显著主的爱。 Dalam kebangkitan Kristus marilah jadi orang yang hari ini memancarkan Kristus, yang sungguh-sungguh orang bisa melihat kekudusan kita. 是这我们现在活在主里面，我们要显出主在我们生命当中的爱。 Marilah kita hidup kudus karena kita ngerti identitas kita hari ini. 我们现在活在生活在一个圣洁当中，因为主已经活在我们里面。 Kita sudah ditebus menjadi ciptaan yang baru. 主已经救赎我们，已经更新了我们。 Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. 不是一个不成就的一个事项，但是用他一个宝血来成就。 Darah anak domba Allah. 因为主是上帝的羔羊。 Kita adalah hamba kebenaran, kita bukan lagi hamba dosa hari ini. 我们是一个在公义里面的一个仆人，我们不是一个罪的仆人。 Kita harus berjuang untuk hidup karena kita adalah milik Allah, bukan milik dunia, milik iblis. 我们要真正，我们不是魔鬼的仆人，我们是上帝的使者。 Saudara, dalam hidup kita janganlah sampai kita menjadi orang yang hari ini mencemarkan diri. 因为作为一个信徒，我们这个时候不要玷污了主的名。 Mari dalam hidup kita, kita jaga mata, kita jaga hati, kita jaga diri kita. 现在我们作为一个信徒，我们要保守我们的心、我们的眼睛、我们的思想。 Jangan sampai orang hari ini meragukan kita. 不要现在已经有人怀疑我们。 Kita ini adalah surat Kristus. 我们具有上帝的主耶稣的心。 Surat Kristus yang orang mau lihat. 我们知道我们作为主的信徒，我们要知道主是在我们身上有主的心。 Ketika orang melihat, orang membaca kita, harusnya orang memuliakan Tuhan. 当人家 到我们身心上的时候，能够看到主耶稣的荣耀。 Mungkin ketika sebagai suami, marilah kita jadi suami yang setia, yang kudus. 作为我们一个先生，我们要在一个圣洁里面做一个虔诚的一个先生。 Saya nggak tahu ini benar atau nggak nomor HP-nya. 我不知道这个是不是对的这个手机的号码哈。 Tapi ini menarik, saudara. 我们可以看到这个很吸引我们。 Ya, ini supir bis yang besar, dia berkata kalau pengemudi truk ini kawin lagi, tolong SMS ke sini. 告诉我们如果这个他们有外遇，请你们打电话给我。 Saudara, jangan sampai orang meragukan kekudusan hidup kita, kebenaran jati diri kita. 不要人家怀疑我们在主耶稣生命当中圣洁。 Biarlah istri kita kalau melepas kita pergi, dia yakin kita enggak akan macam-macam, ya. Amin. 希望我们出外的时候，我们的太太能够平安的相信我们。 Ya, demikian pula kalau suami, kalau istrinya pergi ke mana-mana, ya saya percaya kamu. 作为一个先生也是一样，如果他太太去哪里，要相信他平安的去。 Jangan begitu istri pergi telepon temannya, tolong liatin istri gua ya. 不要说我们太太去的时候，我们打电话给我们朋友说，哎，你看过我的太太。 Surah kebanggaan utama, saya ingin suruh baca ayat ini, tulisan kebanggaan utama Allah atas diri orang percaya bukanlah keberhasilan, pencapaian, kesuksesan dunia. 意思说我们作为一个重要点在主耶稣基督里面，不是我们一个在一个生命当中的一个结局。 Allah tidak bangga kalau saudara punya banyak harta di dunia. 主不希望我们在世界上很多财物。 Karena tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan Allah yang kaya. Allah tidak bangga kalau hari ini kita mempunyai kekuasaan jabatan yang begitu besar. Tapi sebagai bapa, saya percaya seorang bapa akan sangat bangga kalau anak itu berjalan, anak saya adalah anak yang kudus, anak yang benar. Allah akan bangga kepada orang-orang yang hari ini berjuang menjaga diri tidak mau tercemar oleh dunia. Dan kita seharusnya menjadi bagian yang demikian. Amin. Amin. Setelah tiga kategori orang di dunia hari ini, yaitu orang di luar Kristus menjadi hamba dosa, orang-orang seperti inilah Kristus datang dan Kristus bangkit bagi dia. Orang seperti ini adalah orang yang perlu datang kepada Kristus. Kita masuk sebagai orang percaya, masuk di dalam kategori orang kedua. Seringkali kita tahu kita adalah hamba kebenaran, tetapi ketika masih hidup melakukan dosa. Saudara, kalau hari ini kita adalah bagian yang seperti ini, mari saya mengajak kita menjadi orang yang berhentilah berbuat dosa. Janganlah mau tunduk kepada iblis, kepada dunia ini, saudara. Diri kita terlalu berharga, kita dalam milik Allah. Jika engkau dan saya hidup dalam dosa, kita punya risiko yang besar. Kita punya risiko kehancuran hidup ini. Kita punya risiko ketika kita hancur, kita akan kembali ke satu posisi sangat sulit. Dan tentu ada disiplin hukuman dari Tuhan. Kalau seorang suami berselingkuh, seorang maka itu akan menghancurkan bukan hanya dirinya, tapi juga bayangkanlah istrinya, bayangkanlah anak-anaknya, bayangkanlah keluarganya. Dan kalau dia sudah ketahuan berselingkuh dan sungguh-sungguh terikat berselingkuh, mau kembali ke dalam posisi menjadi orang yang benar itu sangat-sangat sulit. Orang mau percaya pun susah. Dan ketika Tuhan menghukum dalam tindakan seperti itu, jangan bersungut-sungut, karena itu memang seharusnya didisiplin. Janganlah jadi orang yang hari ini adalah identitas hamba kebenaran, tapi kita masih melakukan dosa. Yang ketiga adalah hamba kebenaran yang baik dan setia. Ini adalah orang-orang yang menjaga dirinya setiap hari. Dia tahu sulit menjaga diri ini. Kita tahu sulit menjaga mata ini. Menjaga hati ini, pikiran ini. Tapi ini kategori orang yang berkata, Tuhan tolong saya. Dan kalau kita adalah bagian itu hari ini, menjadi orang kategori ini, mari kita menjadi orang yang tetap berjuang. Dan selalu ingat seperti Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus, Kristus menjadi fondasi saya. Dan saya mau taat. Itulah akan melahirkan kekuatan kepada kita untuk hidup kudus dalam mengikut Tuhan. Saudara sekalian, dalam Paskah ini mari kita bersama-sama mulai menjaga hidup kita. Jadilah orang yang memancarkan kekudusan Tuhan dimanapun kita berada. Dan dalam hidup ini orang boleh melihat Kristus. Orang boleh diberkati. 我们可以做一切事情, dan orang boleh sungguh-sungguh melihat kita lalu mulai mencari Tuhan. 很多人能够看到我们的身上，他们能够跟随主耶稣。 Kiranya saudara diberkati Tuhan. 是这主的话被上帝祝福。 Saudara untuk berjuang hidup kudus itu tidak sendiri. 我们在一个圣洁上的交战不是我们自己。 Ketika kecil, papa saya sering mengajarkan kepada saya. 当我小的时候，我爸爸时常教导我们。 Kalau ketika kami makan. 当我们吃的时候, kalau kamu hanya sendiri menghadapi dunia ini, begitu gampang engkau dipatahkan. 如果你单单单独一个人，你在世界上面对的时候，你很容易被打碎，被打断。 Lalu papa saya mengambil seikat sumpit lalu dia mulai mengikatnya. 我父亲把一群的那个筷子把它绑起来。 Lalu dia berkata ketika kalian bersaudara kalian terikat maka akan susah dipatahkan kalian bisa berjuang bersama. 就是说，如果你们一起合一的时候，人家很难把这个筷子打断。 Gereja didirikan Tuhan untuk diikat bersama-sama dalam Kristus untuk boleh bersama-sama berjuang. 就是说，我们作为一个教会，我们大家能够合一，大家一起来征战。 Itulah sebabnya Paulus berkata kalau ada yang kuat, biarlah boleh menolong yang lemah. 就是使徒保罗告诉我们，如果一个在软弱当中能够帮助一个坚强的。 Dalam pasca ini, saudara saya tidak tahu kondisi saudara. 在这个复活节，我不知道我们大家的情形。 Apakah saudara adalah orang yang hamba kebenaran tapi masih terikat dengan satu dosa? 我们不知道我们是一个义人仆人，但是我们已经在罪恶当中的捆绑。 Ataukah adalah orang saudara adalah orang yang sudah berjuang setengah mati? 也是说我们已经半死的征战我们的生命的人。 Apapun kondisi kita itu, mari kita bersama-sama pagi ini ambil waktu boleh berdoa sejenak. 也是说我们怎么样的情形之下，我们哪一点段的时间，我们来分享我们自己。 Saudara kita perlu berjuang bersama. 我们大家能够一起来征战。 Keluar dari ruangan ini, dunia menunggu saudara. 我们已经从这个地方出去的时候，世界已经等着我们。 Iblis akan menunggu mencari cara menjatuhkan saudara. 那个时候魔鬼正在找一个方式来跌下我们。 Supaya saudara tidak hidup kudus, saudara hidup tercemar. 使我们不在一切生命当中获作圣洁的生命。 Sebab itu pasca dalam pasca yang baik ini. 因为想我们在一个复活节的时候, mari kita boleh berdoa bersama. 我们能够大家一起来祷告。 Saudara ambillah waktu bertanya kepada sebelah, kalau boleh saudara dekat-dekat duduk, saya tidak tahu siapa bertanya, apa yang mau kubantu doakan. 也许我们在隔壁左右的人，我们向他问，我今天能够为你祷告什么？ Saudara ambillah waktu berdoa sebagai saudara seiman, izinkan kami nyanyikan lagu, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. 意思说我们现在用冷静的心为自己祷告，也是为我们左边右边的人祷告。 Ya, setelah saudara menanyakan kepada diri saudara sebelah teman, berdoalah ke saudara, saya akan nyanyikan lagu ini buat saudara. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Silakan saudara tanya kepada teman saudara, mari berjuang bersama. Biarlah lagu ini boleh menolong saudara untuk berdoa bersama-sama. Saudara selesai berdoa, mari bersama-sama bernyanyi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Kau ku perlukan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia. Ketika kami terikat oleh dosa dan ketika kami tidak mampu melepaskan diri kami, kami bersyukur ada Tuhan yang melepaskan kami, darah Kristus menyucikan kami. Kristus mati di kayu salib di Bukit Golgota untuk membebaskan kami. Menjadi orang-orang merdeka. Sebab itu Tuhan ajar kami hari ini punya komitmen untuk hidup buat Tuhan. Untuk hidup kudus di dalam hidup kami. Baik pikiran kami menjadi pikiran dikuduskan. Mulut kami, seluruh keberadaan kami, tindakan kami adalah tindakan yang dikuduskan Tuhan menjadi orang-orang kudus. Tuhan, kami tidak ingin mempersembahkan tubuh ini, diri ini kepada hamba iblis, menjadi hamba iblis. Tapi kami rindu ya Tuhan, sejak kami diselamatkan sampai hari ini dan seterusnya kami boleh berjuang dan berjuang. Karena kami tahu hidup di dalam Tuhan, mengikut Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan, kalau Engkau tempatkan kami di keluarga kami saat ini, kalau Engkau tempatkan kami menjadi suami, menjadi istri, menjadi seorang papa, menjadi seorang mama, Tuhan, kami rindu anggota keluarga kami boleh melihat kekudusan Allah dalam diri kami. Kalau kami Tuhan tempatkan dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, biarlah rekan sekerja kami, orang-orang bersama kami boleh melihat bagaimana kami hidup menjaga diri kami menjadi orang yang kudus. Orang boleh melihat kami bagaimana kami berjuang seperti Kristus. Bapa, berkatilah jemaat di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah gembala kami. Berkatilah para majelis kami. Dan berkati setiap jemaat kami Tuhan. Biar kami semua bergandengan tangan menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang boleh hidup memancarkan kekudusan Tuhan. Kami tahu kami diberikan saudara seiman. Kami diberikan hamba-hamba Tuhan yang baik, majelis yang baik. Kami tahu Tuhan berikan itu sebagai perlengkapan buat kami untuk boleh berjalan bersama-sama mengiring Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Sangti cufu tajian.